بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat untuk istiqamah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala. Masih di dalam pembahasan Kitabul Janais. Berkata Ibnu Naqib rahimahullahu taala, "Tsumma yanwi." Kemudian berniat. Maksud berniat di sini adalah berniat melaksanakan salat jenazah. Dan berbicara tentang niat, kata beliau, wajibu at-ta'arrudu lil-faridati duna fardil kifayati. Dan di dalam menghadirkan niat, niat sebagaimana kita bahas tempatnya di hati, ya maka kita harus menghadirkan niat melaksanakan salat jenazah yang sifatnya fardu, walaupun tidak perlu dihadirkan istilah kifayah. Tidak perlu kita katakan, ya Allah, saya niat salat jenazah atau salat fardu kifayah jenazah. Tapi kita berniat di dalam hati bahwa kita ingin melaksanakan salat fardu jenazah, yaitu salat salat jenazah yang memang dia hukumnya adalah fardu. Karena memang yang namanya amal itu binniat, ya. Oleh karenanya di sini beliau mengingatkan kita bahwa ketika kita melaksanakan sholat, kita jangan lupa meniatkan bahwa sholat jenazah yang kita lakukan adalah fardu atau kewajiban. Walau salla ala ghaibin khalfa man yusalli ala hadirin sahha. Seandainya ada seseorang melaksanakan sholat gaib di belakang orang yang melaksanakan sholat jenazah atas orang yang ada di hadapannya, apakah sah atau tidak? Di satu masjid sedang dilaksanakan sholat jenazah. Ada di antara makmum yang sangat banyak itu, ada di antara mereka yang berniat sholat jenazah, tetapi bukan jenazah yang ada di depannya, tapi jenazah yang ada di tempat yang lain, di negeri yang lain, yang jauh, yang sulit bagi dia mendatanginya. Tetapi dia berjamaah dengan jamaah yang sedang sholat jenazah, untuk jenazah yang hadir, yang ada di masjid tersebut. ada salah seorang makmum ikut sholat jenazah, tapi bukan dengan niat menyolatkan jenazah yang ada di dalam masjid tersebut, tetapi sholat gaib untuk jenazah yang di luar kota misalnya. Boleh atau tidak? Kata beliau, sahha. Sholatnya dianggap sah. Profesor Dr. Mustafa Dib ketika menjelaskan hal ini, beliau berkata, fayanwil imamu al-hadir wal ma'mumu al-ghaib. Maka dalam kasus ini, imam berniat melaksanakan salat jenazah atas orang yang ada di hadapannya, sedangkan makmumnya berniat melaksanakan salat jenazah alal ghaib, atas seseorang yang jauh di luar kota sana atau di luar provinsi sana, dan dia ingin menyolatkannya. Hal itu boleh, kata beliau. Kama yusalli al-fa'itata yusalli al-fa'itata khalfa man yusalli al-hadirah. Sebagaimana sah orang yang melaksanakan qada' salat di belakang orang yang sedang melaksanakan salat yang waktunya sudah masuk. Ya, seseorang mengqada' misalnya dia mengqada' salat maghrib di belakang orang yang atau dia mengqada' salat zuhur misalnya di belakang orang yang salat isya, dia belum sempat zuhur, kemudian dia mengqada'nya di belakang orang yang sedang melaksanakan jamaah isya. Apakah itu diperbolehkan? Pernah kita bahas sebelumnya bahwa itu adalah diperbolehkan. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, wa yukabbiru arba'an rafi'an yadaihi. Di dalam salat jenazah itu seseorang mengucapkan takbir sebanyak 4 kali. Mengucapkan takbir sebanyak 4 kali. Rafi'an yadaihi. Dalam kondisi mengangkat kedua tangan. Jadi mengucapkan takbir yang diiringi dengan rafi'an yadaihi. Mengangkat kedua tangannya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najasyi. Satu ketika Nabi mengumumkan wafatnya Raja Najasyi. Najasyi ini, para pemirsa Niaga TV, adalah gelar untuk raja-raja dari Habasyah atau Ethiopia. Adapun nama Raja Najasyi yang hidup sezaman dengan Nabi, yang beriman kepada Nabi adalah Ashamah. Itu namanya. Dan raja-raja di Ethiopia memang bergelar Najasyi. Sebagaimana raja-raja di Mesir, Mesir kuno itu Fir'aun. Raja-raja di Persia disebut Kisra. Raja-raja di Romawi disebut Kaisar, Kaisar. Ya, itu ada istilahnya. Nah, Nabi satu ketika mengumumkan bahwa ada seorang yang soleh yang wafat, yang bernama Najasyi. Lalu apa yang terjadi? Wa kharaja bihim ilal musalla. Maka Nabi keluar untuk mendatangi tempat salat, fasaffa bihim, lalu Nabi membuat beberapa saf, wa kabbara alaihi arba'a takbiratin. Maka saat itu Nabi takbir sebanyak 4 kali takbir. Ya, takbir sebanyak berapa kali? Yaitu 4 kali takbir. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, akhiru janazatin shalla 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara 'alaiha arba'an. Janazah terakhir yang disolatkan oleh Nabi selama Nabi hidup, ya, saat itu Nabi bertakbir 4 kali, kata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Jadi Nabi terakhir kali menyolatkan jenazah, nah takbir yang beliau ucapkan itu sebanyak 4 kali. Dalam riwayat yang lain dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat ghasalat Adam wa kabbarat alaihi arba'an. Sesungguhnya para malaikat memandikan Nabiullah Adam alaihi salam dan mereka takbir untuk Adam sebanyak 4 kali takbir. Dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi inda takbira inda takbirati fi kulli salat wa ala janais. Bahwa sesungguhnya Nabi mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir, ya, fi kulli salatin, pada setiap salat, wa alal janais, ya, dan setiap kali Nabi salat jenazah, kata sahabatnya yang bernama Abdullah bin Umar, Nabi pun yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Berarti kita sudah dapatkan dalil bahwa takbirnya 4 dan pada setiap takbir itu mengangkat tangan. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, wa yadau yumnahu ala yusrahu baina kulli takbirataini. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri setiap kali selesai takbir. Ba'da baina, di antara kulli takbiratain. Setiap di antara dua kali takbir itu tangan kanan di atas tangan kiri, ya, seperti kita salat. Ya, seperti kita salat. Fa in kabbara khamsan walau amdan lam tubtil. Seandainya seseorang yang salat jenazah bertakbir sebanyak 5 kali, walaupun itu dilakukan dengan sengaja, maka salatnya dianggap tidak batal. Profesor Dr. Mustafa Dib ketika menjelaskan ini, beliau berkata, li'annahu qadra qad zada dzikran, karena orang yang takbir 5 kali dia menambahkan zikir, wa huwa ghairu mukhallin bi surati shalah, dan itu tidak merusak salat. Wa qad sabata dzalika an Rasulillah, belum lagi telah sahih, telah valid riwayat dari Rasulullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah takbir 5 kali, dan juga telah sahih riwayat bahwa para sahabat sebagian ada yang takbir sampai 5 kali. Walakin la yutabi'uhul ma'mumu fil khamisah. Hanya saja kalau imam sudah takbir yang kelima, makmum tidak perlu mengikutinya. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, li'annahu la yusannu lil imam fi'luhu. Karena hal itu tidak disunnahkan, hanya boleh saja, tidak disunnahkan. Fala tusannu mutaba'atuhu fihi, maka tidak disunnahkan apalagi untuk makmum. Kalau untuk imam saja hukumnya tidak sampai sunnah, apalagi untuk makmum. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abdurrahman bin Abi Layla berkata, kana Zaid ibni Arqam radhiyallahu ta'ala anhu yukabbiru ala janaizina arba'an. Sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam, kata Abdurrahman ibni Abi Layla, menyolatkan jenazah kami dengan 4 kali takbir. Wa annahu kabbara ala janazatin khamsan. Tapi beliau pun, yaitu Zaid bin Arqam, pernah salat jenazah dengan 5 kali takbir. Lalu beliau berkata, apakah itu pernah dilakukan oleh Nabi? Maka Zaid bin Arqam berkata, kana Rasulullah SAW yukabbiruha, Nabi pernah takbir sebanyak 5 kali. Jelas para pemirsa Niaga TV, walaupun sebagaimana hadis tadi, hadis Ibnu Abbas, tata cara terakhir yang dilakukan oleh Nabi takbir itu hanya 4 kali. Yaitu yang lebih kuat, bahwa takbir dalam salat Id hanyalah 4 kali. Wa yaqra'ul Fatihata ba'dal ula. Membaca Al-Fatihah ba'dal ula, ay ba'da at-takbirah al-ula. Setelah takbir yang pertama membaca Suratul Fatihah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat itu dibaca setelah takbir yang pertama. Dalilnya ma'asyiral muslimin adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Talhah ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala an, mohon maaf, Talhah ibnu Abdullah ibni Auf namanya. Beliau berkata, "Shallaitu khalfa ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ala janazatin." Aku pernah satu ketika salat jenazah di belakang ibnu Abbas, faqara bi Fatihatil Kitab, dan saat itu ibnu Abbas membaca Al-Fatihah. Setelah salat, ibnu Abbas berkata, liya'lamu annaha sunnatun, agar mereka tahu bahwa baca Fatihah setelah takbir yang pertama adalah sunnah. Sunnah di sini bukan artinya tidak masalah ditinggalkan, bukan. Sunnah di sini artinya at-tariqah, yaitu jalan atau kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para pemirsa Niaga TV, Ibnu Naqib rahimahullah berkata, "Wa yundabu at-ta'awudhu wat-ta'minu duna al-istiftahi was-surah." Disunnahkan membaca ta'awuz, at-ta'awudh. Jadi setelah takbir, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca sendiri, tentunya suaranya lirih ya kalau salat jenazah. Tapi disunnahkan baca ta'awudz. Begitupun disunnahkan membaca ta'min, ucapan amin, tetapi tidak disunnahkan membaca doa iftitah dalam salat jenazah, tidak juga disunnahkan membaca surah-surah yang mudah untuk kita baca. Itu tidak ada surah kalau di dalam salat jenazah. Kemudian para pemirsa Niaga TV, jadi setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah, ya, lalu dikatakan di sini, wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyati. Kemudian bersolawat kepada Nabi setelah takbir kedua. Jadi kita takbir pertama Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai akhir. Takbir lagi kan. Allahu Akbar. Allahumma shalli 'ala. Begitu seterusnya. Itu setelah takbir kedua. Tsumma yad'u lil mu'minin. Kalau setelah bersolawat ingin mendoakan orang-orang mukmin, maka tidak masalah. Ya, tetapi tidak wajib. Setelah salawat, kalau mau mendoakan orang-orang mukmin, misalnya Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, silahkan. Tapi ini tidak wajib. Yang selanjutnya adalah summa yad'u lil mayyit ba'da tsalitsati. Kemudian mendoakan kebaikan untuk si mayyit setelah takbir ketiga. Setelah takbir ketiga. Profesor Dr. Mustafadi berkata, fahada du'a wajibun. Terkhusus doa setelah takbir ketiga ini wajib. Fayukhassu bihil mayyit wa laysa fihi du'aun muhaddad. Ya. Maka saat itu dikhususkan doa untuk si mayyit. Tidak ada doa. Doanya tidak dibatasi, ya. Ayat ubi matayasara mimma yusammi du'aan. Hendaknya berdoa dengan doa-doa yang kita hafal saja. Ya, doa yang kita hafal. Adapun doa yang disebutkan di sini, doanya panjang. Doanya cukup panjang. Mari kita baca doanya. Allahumma hadza 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu 'abdaika. Allahumma ya Allah, hadza abduka, ini jenazah yang di depanku ini adalah hambamu dan hamba dari kedua hambamu. Kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha, dia keluar dari luasnya dunia. Wa mahbubihi, dan dia pun meninggalkan orang-orang yang dia cintai. Wa ahibbah, meninggalkan orang-orang yang tersayang. Ila zulmatil qabri wa ma huwa laqih, dan dia akan memasuki gelapnya kuburan dan apa-apa yang akan dia temui. Kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka wa anta lamu bihi minna. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat, orang ini dahulu bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, dan engkau ya Allah lebih tahu tentang itu dibanding kami. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairul manzulun bih, manzulin bih. Ya Allah, dia akan kembali kepadamu, sesungguhnya engkau sebaik-baik tempat kembali. Wa asbaha faqiran ila rahmatik, ya Allah, jenazah yang ada di depanku ini sangat membutuhkan rahmatmu. Wa anta ghaniyun an azabihi, dan kau maha kaya, maha cukup ya dari mengazab orang ini. Wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'an lahu, dan hari ini aku datang kepadamu dengan penuh harap agar kami bisa menjadi syafaat untukmu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanih, ya Allah, kalau dia orang baik, jenazah yang ada di depanku ini orang baik, maka tambahkanlah untuknya kebaikan. Wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqihi bi rahmatika ridhak, ya Allah, seandainya orang yang ada di hadapanku ini orang yang suka melakukan keburukan, maka ampunilah dosa-dosanya ya Rabb dengan rahmat dan ridhamu. Wa qihi fitnatal qabri wa azabih, dan selamatkan dia dari fitnah kubur dan azabnya. Wabsahli fi qabrihi, wabsahlahu fi qabrihi, luaskan kuburannya. Waja'fil ardo an janbaihi, jauhkan tanah dari kanan dan kirinya. Walaqtihi birahmatikal al-amna min azabik, dan berikanlah atasnya keamanan dari azabmu ya Allah. Hatta taba'asuhu aminan ila jannatik, sampai kelak kau bangkitkan dia dalam kondisi aman masuk ke dalam surga ya arhamar rahim. Ini panjang sekali. Ketika mengomentari doa yang panjang ini, doanya kan tadi dikatakan setelah takbir ketiga, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata ya bahwasanya doa terkait dengan yang tadi disebutkan yang cukup panjang ya, ghalibuhu marwiyun bil makna, kebanyakannya itu Imam Syafi'i meriwayatkannya dengan makna. Jadi ada hadis-hadis yang memang semakna dengan ini, dikumpulkan oleh Imam Syafi'i menjadi satu rangkaian doa. Adapun yang diriwayatkan secara lafziyah, artinya Nabi mengajarkan kita secara lapasnya, lapas per lapas, adalah doa Allahumma gfirli lihayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana wa syakhidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ihi alal iman, wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal islam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ini doa yang diriwayatkan secara teks dari Nabi. Kalau yang tadi lebih kepada riwayat yang bersifat maknawiyah. Doa tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, ya, dan yang lainnya. Para pemirsa negatif yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Naqib berkata, dan bagusnya sebelum membaca doa yang panjang tadi, hendaknya ditambahkan doa sebelumnya, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhukurana wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ihi alal islam, wa man tawfaitahu minna fatawfahu alal iman. Ini hadisnya riwayat Imam, ini diriwayatkan ya oleh beberapa periwayat hadis seperti Abu Hurairah ya, diriwayatkan oleh Abi Hurairah ya, dari Rasulullah berkata bahwa Nabi membaca Allahumma gfirli li hayyina wa mayyitina sampai akhir. Dan bagusnya kalaupun kita ingin baca dua-duanya, riwayat tentang doa jenazah, doa sholat jenazah yang datang dari Nabi itu hendaknya didahulukan. Sebagaimana kata beliau di sini, bagusnya didahulukan dari doa yang tadi yang panjang itu.

Iya, Pak Ustaz. Masih berharap jawaban kemarin, Pak Ustaz. Yang mana itu, Pak? Yang anak Kristen yang kalau diperbolehkan dengan orang tuanya dikubur di pemakaman Muslim. Baik. Yang masih belum masih umur 2 tahun. Itu saja, Bapak. Yang ini, Pak Ustaz. Nah, yang sepersusuan itu, yang menyusui itu meninggal. Iya. Yeah. Meninggal suaminya. Yang disusui itu meninggal ibunya. Yang itu apa mungkin Bapak bisa nikah, Pak Ustaz? Diulangi, Bapak. Diulangi bagaimana? Yang menyusui itu meninggal suaminya. Yang menyusui meninggal suaminya. Suaminya. Nah, yang disusui itu meninggal ibunya. Yang disusui meninggal ibunya. Iya. Apakah jadi bapaknya menikah? Yang disusui itu apa bisa menikah dengan yang menyusui? Itu saja, Pak. Iya. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, terkait dengan orang-orang kafir yang meninggal di tengah kaum muslimin, ya. Disebutkan di sini bahwasanya dikatakan bahwasanya apabila ada orang kafir meninggal di tengah-tengah kaum muslimin, ya, dan tidak ada seorang pun yang yang mengurusnya, pertanyaannya apakah orang-orang Islam boleh mengurusnya, khususnya kalau dia masih masih kecil, masih berumur 2 tahun. Ini saya ambil dari fatwa yang dikeluarkan dari situs Duror.net namanya, ya. Dikatakan al-kafiru, orang kafir, idha halaka, apabila dia halaka, meninggal, baina zuhra nail muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin, walaysa lahu min ahli dinihi man yadfinihi, dan tidak ada keluarga atau komunitas seagamanya yang mengurusnya, warahu al-muslimun, maka diurus oleh orang-orang Islam, wa hadha biittifaqil madhahib al-fiqhiyah al-arba'ah, ini sesuai dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4, Abi Hanifah, Malik, Syafi'i dan Al-Hanabilah. Dalil mereka adalah sebuah riwayat, ya, riwayat Imam Muslim dikatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amara yauma Badrin, memerintahkan pada para sahabatnya pada saat perang Badar, bi arba'atin wa ishrina rajulan, ya, untuk mengurus 24 orang laki-laki, min sonadi di Quraisyin, dari pemimpin Quraisy, faguzifu fi qawiyyin min atwa'i Badr, kemudian dimasukkan ke dalam sumur di antara sumur yang ada di Badar. Artinya kalau dari sisi pengurusan, ya memang diurus oleh kaum muslimin, tetapi yang kita lihat di sini tidak dikubur di pemakaman kaum muslimin. Iya, yang jadi masalah beliau itu adalah Allah alam bisawab, ya, di dunia orang-orang kafir itu, di dunia, Pak, ya, kalau di dunia mereka dihukumi dengan hukum agamanya. Adapun masalah nanti si anak itu di akhirat, ya, masalah nanti Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kehususan untuknya di akhirat, ya, itu tidak bukan urusan kita, tapi nanti di akhirat. Ya, adapun di dunia ya tentunya Allah alam bisawab, orang-orang yang kafir baik orang tuanya ataupun anak-anaknya, ya mereka dihukumi dengan kondisi yang zahir atas mereka. Ya, kondisi yang zahir. Adapun masalah anak itu masih kecil ya, apakah nanti dia akan masuk neraka misalnya, itu ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan ya selama dia meninggal dalam kondisi kecil berlaku atasnya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sebagian mengatakan kalau dia meninggal masih kecil maka dia dihukumi dengan hukum orang tuanya. Karena ada ayat di surat apa itu, surat Nuh ya, Allah katakan apa, illa fajiran au kafara. Orang-orang kafir itu tidak melahirkan kecuali orang-orang fajir, fajiran falam yalidu illa fajiran au kafara. Mereka tidak melahirkan anak kecuali fajiran, pelaku dosa atau orang-orang kafir juga. Oleh karena sebagian mengatakan oh enggak, dia disatukan dengan orang tuanya. Walaupun pendapat yang paling kuat Allah alam bisawab, orang-orang yang wafat di masa kecil itu diuji khusus, akan ada ujian khusus, akan ada kondisi khusus kelak pada hari kiamat, dan Allah Maha Adil. Ya, adapun masalah tadi pengurusan di dunia, kalau sekedar mengantarkan, membantu ya, mungkin itu bentuk berbuat baik kepada mereka dan itu tidak dilarang. Tapi kalau konteksnya dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, itu tentunya adalah sesuatu yang dilarang sebatas apa yang kita pahami. Ya. Adapun yang kedua sedikit lagi, tadi masalah ibu, seorang wanita menyusui seorang anak yang bukan anak dia, kemudian suami dari si ibu tersebut meninggal. Dan ayah dari si ibu dari si anak yang disusui pun meninggal. Boleh tidak ibu ayah dari anak susuan menikah dengan ibu susuan? Itu pertanyaan dari beliau ya. Allah alam bisawab ya. Kalau yang saya tampak sekilas itu tidak masalah ya. Walaupun kata Nabi yuhramu minar radha'ati ma yuhramu minan nasab. Diharamkan disebabkan radha'ah. Radha'ah itu adalah apa? Susuan, apa-apa yang diharamkan secara nasab. Secara radha'ah si anak ini haram menikahi si ibu. Tapi pertanyaan apakah ayahnya haram juga atau tidak? Kalau yang nampak di mata saya singkat, sepertinya tidak. Walaupun ini perlu kita tanyakan lagi kepada para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allah yubarik fik. Baik, saya mau bertanya nih, Pak. Pertama nih, baik. Nah, tentang ada seorang perempuan, dia masih gadis itu Pak Ustaz. Kenapa Pak? Ada seorang perempuan masih gadis. Iya. Meninggal dunia Pak Ustaz. Baik. Dan meninggalkan harta Pak Ustaz. Baik. Siap, yang ditanyakan siapa saja yang mendapatkan harta waris Pak Ustaz? Dan berapa ukuran, berapa ininya Pak Ustaz? Masing ukuran harta warisnya. Itu saja Pak? Ya Ustaz. Baik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang gadis meninggal, siapa saja yang mendapatkan warisannya? Ya nanti tinggal dilihat ahli warisnya siapa saja. Dia gadis, artinya suami dia tidak punya. Anak pun dia tidak punya. Ya nanti tinggal dilihat, ada ayahnya tidak. Ya, ada ibunya tidak. Ayahnya bisa dapat. Ya, ibunya pun bisa dapat. Ya, lalu kalau tidak ada ayah, tidak ada ibu, misalnya saudara-saudaranya. Ya, saudara-saudaranya itu bisa dapat. Ya, nanti juga kalau tidak ada saudaranya bisa juga lari ke paman, anak paman ya, berarti sepupu bagi dia. Itu bisa Pak. Jadi tergantung apa namanya? Tergantung kasusnya bagaimana, ya. Kalau sudah ada kasusnya baru kita bisa nilai. Ya, yang pasti kan yang mendapatkan warisan itu ada usul namanya. Usul itu usul itu orang tua, wa in ala. Ada ayah, ada ibu itu pasti dapat, enggak mungkin terhalang. Dan ke atasnya. Ke atasnya berarti nanti kakek kan itu dapat. Ya, itu dapat. Ke bawah itu namanya furu'. Furu', cabang, anak. Ada hawashi, ada pinggirnya, ada saudaranya, itu bisa dapat. Jadi saya tidak bisa mengatakan siapa saja. Yang pasti kalau dia adalah usul, dia dapat. Dia furu ke bawah, cabang dapat. Ya. Lalu ke samping, bisa dapat, bisa tidak. Nanti tergantung kondisinya. Kondisi ada nggak ayah misalnya. Allah alam bissawab. Suami meninggal dunia meninggalkan istri dan satu anak laki-laki. Kedua orang tua sudah meninggal. Si mayit masih ada saudaranya. Berapakah bagian masing-masing? Ini pembagiannya mudah sekali ya. Seorang perempuan laki-laki meninggal hanya meninggalkan istri dan satu orang anak laki-laki. Dalam kasus ini ya istri dapat seperdelapan. Istri dapat seperdelapan. Lalu anak laki-laki dia menjadi asobah. Asobah itu yang mengambil sisa seluruhnya. Ya, yang mengambil apa? Sisa. Ya, Allah alam bissawab. Jadi cuma dua ahli warisnya, istrinya dapat seperdelapan dan anaknya yang laki-laki menjadi asobah yang mengambil sisa. Allah alam bissawab. Apa hukum dari khutbah nikah? Khutbah nikah itu setelah ijab qabul atau sebelum ijab qabul? Ya, itu hanya sunnah saja, pesan-pesan pernikahan. Ya, pesan pernikahan itu sunnah. Kalau ingin dibacakan sebelum, bagus. Ya, kalau setelah ya orang bilang sekarang tausiah pernikahan, mereka bilang begitu. Jadi enggak ada masalah. Ya, pernikahan diisi dengan apa? Dengan nasihat-nasihat yang baik, ya. Dalam hadis wa idza stansahaka fansahhu, apabila saudaramu meminta nasihat, maka berikanlah dia nasihat. Allah alam bissawab. Tolong dibacakan doa ketika mendengar petir. Doa mendengar petir, subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ibu, mohon maaf, ibu harus keraskan suaranya agar jelas terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, mau nanya. Seandainya ada sholat ini, jadi dari tasawuf awal, kita baca ya ayatnya. Tolong diulang ibu, sholat apa ibu? Mohon maaf, suara ibu kecil sekali di studio kami. Sepertinya ada kendala teknis. Iya. Iya. Seandainya saya berdiri dari tasawuf awal. Baik. Kemudian baca ayat. Lama-lama saya ingat. Ingat. Oh, saya lupa apa perlu saya sejak ini. Jadi ibu sholat, ibu tasahud awal malah berdiri. Ingatnya kapan? Ya sholat. Ayat awal itu saya berdiri. Dan saya lupa, saya baca. Ya, kemudian ayat. Baik. Nah, baik. Apakah itu perlu tiga tahun juga? Apakah, baik, nanti saya jelaskan. Baik ibu. Barakallah. Baik ibu, bisa ditutup. Baik. Allah alam bisawab ya. Jadi kata Nabi, apabila kita lupa mengerjakan tasyahud awal, itu ada dua kondisi kata Nabi. Ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah kita ingat bahwa kita belum tasyahud awal dan posisi kita masih posisi belum berdiri dengan sempurna. baru menuju berdiri, kita ingat bahwa kita belum tasyahud awal, maka dalam kondisi itu, di mana posisi badan kita belum tegak berdiri, masih bungkuk, masih menuju berdiri, lalu kita ingat bahwa kita belum tasyahud awal, dalam kondisi itu kita kembali untuk mengerjakan tasyahud awal. Kalau kita kembali untuk mengerjakan tasyahud awal, maka kita tidak perlu sujud sahwi di akhir. Nah, itu penting. Kita tidak perlu sujud sahwi di akhir. Karena kita tidak ada yang lupa, tidak ada yang kita tinggalkan. Itu satu. Tetapi kata Nabi SAW, apabila kita sudah terlanjur tegak berdiri, maka jangan kembali lagi ke bawah. Tidak boleh. Nabi melarang kita kembali ke bawah sebagai gantinya bahwa kita telah meninggalkan tasyahud awal, kita sujud sahwi. Itu jadi dua kondisi. Kondisi ingat belum tasyahud awal, saat belum tegak berdiri, maka balik lagi, tidak perlu sujud sahwi. Kalau sudah tegak berdiri, enggak boleh balik lagi. Para ulama Syafi'iyah berkata, kenapa enggak boleh balik lagi? Karena berdiri adalah rukun. Sedangkan tasyahud awal adalah sunnah kalau di mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh meninggalkan sesuatu yang rukun, yaitu berdiri untuk mengerjakan sesuatu yang sunnah. Itu penjelasan dari mereka. Tapi sebenarnya yang menjadi dasar, terlepas apa hukum tasyahud awal diperdebatkan oleh para ulama, pokoknya kita mengamalkannya, kalau kita ingat sebelum tegak berdiri, balik lagi. Dan kita tidak perlu melakukan sujud sahwi. Tapi kalau kita sudah tegak berdiri, Nabi melarang kita kembali lagi ke bawah, dan kita diperintahkan sujud sahwi. Allah alam bissawab. Halo, assalamualaikum. Nanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Suaranya Ibu seperti biasa dikeraskan. Oh iya, begini Ustaz. Sudah kedengaran Ustaz? Baik. Nah, begini, tentang azan ya. Kita seorang perempuan kan sholatnya di rumah. Terus kadang tuh kurang jelas. Jadi kita mau jawab itu kurang jelas. Jadi apakah kita azan sendiri di rumah? Apakah azan kenapa Ibu? Apakah azan? Apakah orang seorang perempuan? Apakah seorang perempuan? Baik, sepertinya terputus. Nah, terus ya. Begini Ustaz. Enggak Ibu, pertanyaan pertama saya belum jelas. Jadi Ibu di rumah tersuara azan tidak terdengar jelas, pertanyaannya apa? Apakah seorang perempuan? Apakah seorang perempuan boleh, kalau kurang jelas itu, apakah seorang perempuan itu boleh azan sendiri di rumah? Baik. Yang kedua? Yang kedua gini Ustaz. Tentang kita kan terakhir sholat kan memberikan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan salam itu ditujukan untuk siapa sebenarnya Ustaz? Baik. Itu saja. Ya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya sudah kita bahas bahwasanya seorang wanita dilarang mengumandangkan azan. Tetapi kalau mereka mau iqamah untuk mereka sendiri, maka tidak masalah. Ya, mereka ingin iqamah untuk mereka tidak masalah, dan wanita dilarang untuk apa? Mengumandangkan azan. Karena mengumandangkan azan itu mengeraskan suara. Sedangkan wanita diperintahkan memelankan suaranya, artinya tidak mengeraskan ya. Di sini ini pembahasan dulu ya. Di sini dijelaskan yusannu li jama'atin nisa al-iqamatu dunal adhani. Disunnahkan untuk jamaah wanita iqamah tapi tidak disunnahkan azan atau tidak diperintahkan azan. Profesor Dr. Mustofadi berkata li'anna al-iqamata listinhadil hadirina ilal qiyam ilal shalah. Karena iqamat itu untuk membangunkan orang yang hadir, ngajak mereka berdiri. Jadi iqamat itu untuk orang yang sudah di dalam masjid atau di dalam tempat salat. Fala tahtaju ila raf'is saut. Iqamat tidak perlu mengangkat suara. Wal azanu i'lamul ghaibin. Adapun azan pengumuman orang, pengumuman masuknya salat untuk orang yang belum ada di masjid. Ya. Oleh karenanya fala yusra fi haqqiha, tidak disyariatkan wanita mengumandangkan azan. Allahu a'lam bissawab. Adapun yang kedua tadi masalah salam. Kenapa kita salam ya? Salam ya sebagai bentuk ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, shallu kama raaitumuni usolli, salatlah seperti kalian melihatku salat. Ya, dan Nabi berkata, miftahus shalah alwudu wa tahrimuha attakbir wa tahliluha attaslim, kata Nabi. Kunci dari salat itu adalah wudu. Haramnya dengan takbir, halalnya lagi dengan salam. Walaupun para ulama mereka memberikan penjelasan bahwa mungkin salamnya itu untuk para malaikat dan hamba-hamba Allah yang soleh, ya, baik dari kalangan malaikat ataupun jin ataupun manusia yang ada di kanan dan kiri kita. Wallahu a'lam bissawab. Apa penyebab orang Yahudi dikutuk menjadi kera? Karena mereka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Karena mereka, kata para ulama, berilmu tapi tidak mau beramal. Mereka berilmu, tidak mau beramal. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mereka selalu membuat hilah. Membuat pembenar hilah namanya. Hilah itu semacam, jadi mereka dilarang memancing pada hari Sabtu, lalu mereka meletakkan kailnya pada hari Jumat, hari Ahad mereka ambil. Hilah itu tipu muslihat. Ya, mereka selalu membuat tipu muslihat. Salah satunya yang diabadikan dalam Al-Quran, kisah tentang larangan menangkap ikan di hari Sabtu, ya, kisah tentang Bani Israel yang tinggal di pinggir laut. Maka Allah marah kepada mereka, murka, Allah jadikan mereka kiradata wal khanazir, sebagian menjadi kera, sebagian menjadi babi. Allah alam bissawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Apa yang dimaksud tidak boleh mengambil uang dari agama? Misalnya ceramah tidak boleh mengharapkan. Ya, bukan seperti itu, ya, menjual ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berani mengubah hukum-hukum Allah, ya, hukum Allah yang halal, tetapi karena di hadapan penguasa, pejabat, orang kaya, dia ubah misalnya. Dia memberikan pembenaran atas kesalahan, itu menjual ayat-ayat Allah. Adapun para ulama yang diberikan bayaran, ya, dia mereka tidak menentukan biaya berapa, kan? Itu tidak masalah. Bahkan saya sempat kemarin, ya, persis kemarin, sempat membaca buku tentang Daulah Bani Abbasiyah. Itu salah satu pemerintahan Islam yang gemilang. Di zaman itu, muazzin itu gajinya, muazzin, setiap tahun itu mereka mendapatkan 1,000 dinar. Para pengajar, baik itu pengajar Quran atau pengajar ilmu syariat, ya, atau zaman sekarang disebut ustaz, itu digaji, kalau saya tidak salah, 3,000 dinar per tahun. Dan ulama yang dia takhassus itu artinya dia fokus mendalami, menulis, meneliti kitab, itu dia diberikan 4,000 dinar. 4,000 dinar. Berapa itu uangnya? Kalau kita lihat gaji seorang muazzin yang diberikan oleh negara di zaman Bani Abbasiyah itu 1,000 dinar. 1 dinar 4 gram, berarti kali 4. 4,000. Iya kan? Dikali sekarang harga emas taruhlah 1 juta. Itu satu tahun gaji muazzin di zaman Bani Abbasiyah 4 miliar. Dibagi 12. Coba kita lihat, ya. Dibagi 12. Berarti uang mereka mengantongi uang setiap bulan yang muazzin di zaman Bani Abbasiyah 333 juta. Sekian. Banyak sekali. Ya, memang begitu, sebagai bentuk tasyji. Sebagai bentuk penyemangat untuk umat. Agar generasi muda kita semuanya memiliki cita-cita menjadi ulama, menjadi alim, berkhidmat untuk agama. Kalau sekarang tidak. Ya, kita melihat banyak orang-orang yang tidak memuliakan orang-orang yang berilmu. Padahal memuliakan orang-orang yang berilmu wajib. Karena Allah telah memuliakan mereka dengan ilmu. Allah memuliakan mereka dengan Quran. Allah memuliakan mereka dengan sunnah. Allah memuliakan mereka untuk menjaga agama ini. Ya, mengajarkan manusia. itu harusnya dimuliakan dengan sebaik-baiknya. Walaupun ya jangan sampai dia diundang ceramah, saya nggak datang kalau Anda nggak ngasih uang sekian puluh juta misalnya, itu nggak benar yang begitu. Ya, tetapi kalau dia dikasih pun dia dengan tidak meminta, diberikan itu pun kadang cuma cukup untuk transport saja. Ya, masa kita masih mengkritis yang seperti itu? Tentunya tidak ya. Allah alam islam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Salawat apa yang dibaca pada hari Jumat? Ya, salawat yang diajarkan oleh Nabi, salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu salawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Allah alam bissalam. Baik, sepertinya sudah habis ya pertanyaannya. Insya Allah kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan istiqamah dalam mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.